Sore hari ini Pak Bambang minta lagu Kelayong-layong. Biar dibawain oleh salah satu artis ciliknya Indonesia tuh. Artis cilik bertalenta, artis cilik banyak sekali penggemarnya yang punya suara merdu tentunya. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Nyupalapa. Thank you. Sore hari ini Bapak Edi sama Ibu Dalina berbudaya banget ya, membudaya lagunya saja sukanya yang kelayung-layung. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Bapak Edi. Makasih Bu Lina, makasih. Bunda sudah sudah enggak mau goyang lagi? Enggak. Istirahat dulu. Istirahat Bunda. Istirahat, sudah capek Bundanya. Nanti goyang lagi ya Bunda ya.